Sa jam 11 bengi aku mbok tinggal no mbok tolak tanpa sebab sing pasti nglarani aku kadung sayang kadung kadang-kadang lungo mudadi traumaku ngene men kisah bujangku ademe angin wengi teko ngancani aku kelangan konco cerita jane namung masalah tresno tapi kok yo loro yen akhire wirang pen wirang pisah yen akhire loro pen loro tenan apa wong tulus wis karise ngene selalu ngancani ilang endinge tresnaku kaya pun saya anting putri bosirami rina lan wangi masih o elo indah disawangi tapi dipaksa ora iso keti nganggep aku sewates koncomu iki namung masalah tresno tapi kok yo loro yen akhire wirang ben wirang pisah yen akhire loro ben loro tenan apa wong tulus wis karise ngene selalu ngancani ilang endinge tresnaku kaya pun say anteng putri bosirami rina lan wangi masih o elo indah indah di sawangi, tapi di persorai soketi. Jene namung masalah tresno, tapi kok yon loro. Tresno kali welasku anane mung iki sing tak duweni, toyo toyo ganduli, toyo toyo nangisi, kesandung sandung aku maksa ne atimu. Kapok meh tumbang, tak gawe-gawe dewe. Raiso ngukur kurang kesadaranku. Kekarepanku, yen pancen tati siji. Isong rumat lambat turi, tekan besok nganti pada pati. Urung kewujud kue kesusu mutusi. Aku sembrono neng rasa piro, malah dadi perkara nanging rapopo ketulo-tulo dadi tulisan kanggo cerita tuwa. Tresno kalih welasku anane mung iki sing tak duweni, toyo toyo ganduli, toyo toyo nangisi, sandung sandung aku maksa ne atimu. Kapok meh tumbang, tak gawe-gawe dewe. Rasa ngukur kurang kesadaranku. Kekarepanku, yen pancen tati siji. Isong rumat lambat turi, urung kewujud kue kesusu mutusi. Aku sembrono ning rasa piro, malah dadi perkara nanging rapopo ketulo-tulo dadi tulisan kanggo cerita tuwa. Anane mung tresno kali welasku. aku wis tahu ngrasane jerune ketenangan, ngrasane pundhase kelaran, ngrasane nangis ning ra ketaran. Aku ngiyani omongmu sing kesel jalani, misal memang keputusanmu, tak lila-lila nih kelangan nawamu. Pengen ngandani sadar aku tuh seleramu saiki, mong pengen kasih hati-hati yen kangen ngapari. Ramaksa nih niat kendeng muroh aku cerita iki, cerita mustahil go aku karep ati mas tene kape senengmu neng sandengmu rapakan hilang kembangi kisah penwangi ranyong kau lupa tak duweni muka lungaku ngelagak ni hatimu. Dani, sedaraku tuh seleramu saiki, mong pengen nagasi hati-hati yen kangen ngabari. Ramaksa nih niat gendeng muroh aku cerita iki, cerita mustahil go aku karep ati mas tene kape senengmu neng sandengmu rapat saben wangi ranyong kelupo tak dueni muka lungaku nglagani atimu, muka lungaku nglagani atimu. Kudoni angin wengi iki ademe ngakep rogo iki, kape berkomasalah ati opo ono sing romari karepku wis iso podongan teni pito ati wis pito arti aku kowe ojo podo nyan lahke wis kari seurep dewe dewe podo lekowone. Dibuang gengsine wis podo gedene podo dewasane jur ayo dipikirke ben podo api ra perlu dijelaske kowe wis ngerti dewe alasan ku ninggalke wis podo gedene podo dewasane bubaran yo bubaran ojo nganti tukaran awak dewe kenal ate tau tadi ate bisa ape ape karepku wis iso podo ngerteni pito ati wis pito ati aku kowe ojo podo nyan lagi wis kari seure dewe dewe podo legowone dibuang kesine wis podo gedene podo dewasane jur ayo dipikirke ben podo api ra perlu dijelaske kowe wis ngerti dewe alasan ku ninggalke wis podo gedene podo dewasane bubaran yo bubaran ojo nganti tukaran awak dewe kenal ape tau dadi ate bisa ape ape awak dewe kenal ape tahu tati ati bisa ape ape. Ku tak petang kartu apa. Kuku saya tenang, nurutilah kumu angon katresnan. Melayu kuwes ranututi apot yen ora mbonteni. Melaku kue satoh tenang, nuruti awakmu akeh tuntutan. Wes kadung suwe jalani, nyatane ra tau mbok ajeni. Soyo pantar aku ngetot ke, soyo atombo tinggal ke, opo tresno kutu koyong ini. Aku sing perjuang mati-matian, nuruti awakmu ratakan-takan. Tunggu kateke ojo mo sepeleke, loro rasane aku sing bertahan ente-entean. Nuruti awakmu wes kesen tenan, saiki pengenmu arep nganteni aku opo milih melayu yo wes sakarepmu. Saya tenang, nuruti awakmu akeh tuntutan. Wes kadung suwe jalani, nyatane ra tau mbok ajeni. Soyo pantar aku ngetoke, soyo atombo tinggalke, opo tresno kutu kaya ngene. Aku sing perjuang mati-matian, nuruti awakmu ratakan-takan. Tombo kateke ojo mbo sepeleke, loro rasane a aku sing bertahan ente-entean nuruti awakmu wes kesel tenan saiki pengenmu arep nganteni aku opo milih melayu yo wes sakarepmu. Apa teh kahanane uripku kudu nandang loro dipandang sesisih mata yen takdire kudu dikuat-kuate aku mong wong sepele kudu kuat atine kadang pengen ngeluh nalika gentekan lo kodrate manungsa kuwi pancen beda-beda dedel duel ati nompo kasunyatan iki kudu tak tambani kanggo jalani uripku iki jujur sedih uripku koyo mengkene sugih waras durung tahu tak rasake ure dewe tresno ra ono singgape kudu sabar mung dianggep wong sepele mlakue kadang kesandung ora ono sing nulung tangisene ati ra iso tak bendung yen takdire kudu dikuat kuate aku mong wong sepele kudu kuat atine kadang pengen ngeluh nalika gentekan lo kodrate manungsa kuwi pancen beda-beda dedel duel ati nompo kasunyatan niki kudu tak tambani kanggo jalani uripku iki jujur sedih uripku koyo mengkene sugih waras durung tahu tak rasake tresno ora ono sing gape kudu sabar mung dianggap wong sepele mlaku we kadang kesandung ora ono sing nulung tangise ning ati ra iso tak bendung mlaku we kadang kesandung ora ono sing nulung tangise ning ati ra iso tak bendung aku pancen wong sepele nanging bakal tak buktike dadi wong ojo seneng nyepeleke. Sing lagi berjuang ngadepi kahanan ati sing kerep kelaran bola bali mung dinggo dolanan yen ono kurang-kurangku nono salah luputku ngomong terus terang sayangku aja mbok pendem dewe aja sambat rono rene aku sambat digawe nyaman liyane sayang aku wega kelangan siji-siji ne kowe ta eman-eman ora ta baleni tresno sing koyo wingi kisah kisinan jangan terulang lagi sambat rono rene aku samar digawe nyaman liyane ngerti oh sayang aku wega kelangan siji-siji ne kowe ta emang baleni tresno sing koyo wingi kisah kisinan jangan terulang lagi ngerti

kadung bekas ning dojo. Priye ati sing mbok paringi wes cukup rapakan tak paneni. Priye ati sing mbok paringi ora tak paneni. Perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Mbok tulung aja ngecewani atiku sing kadung pengen bahagiane uripmu. Ikhlas no atimu, pasrah neneng aku, rapakal tak larani tekan matiku. Ojo sok mikir aku bakal larani, kau yakin kue titipane Gusti sing tak kangeni. Mestine atimu ora baleni pengalamanku loro. Ingin ku kowe iso nambani ngewangi lali rupane. Tekane hatimu tanggung uripi perasaan sing tau ilang. Jangan berpikir kamu pelampiasan yang akan ku no atimu, pasrah neneng aku, rapakal tak larani tekaning matiku. Ojo sok mikir aku bakal larani, mergo ku yakin kue titipane Gusti sing tak kangeni. Mestine atimu ora baleni pengalamanku loro. Pingin ku kowe iso nambani ngewangi lali rupane. Tekane hati dirgamu kolam hiasan yang akan kubuat. Jangan berpikir kamu kolam hiasan yang akan terbuat. Aku jengkel karo kowe, opo-opo mbok putus di dewe. Madep aku, rungokno aku, aku ramung koncong entek ke waktu. Aku nongso yen we nangis yang padahal aku raneng endi-endi. Mong coro pemikiranmu kleru, kabeh omongan mbok lebokne atimu. Aku ra pengin kowe sedih yang saya suwe kutune saya sayang. Hubungan ojo digawe pelik, percaya aku raketan saiti. Siji-siji ne kowe, sumpah raono liane. Ambruk cagaku nuruti kabeh angan-anganmu. Apa-apa kok aku kabeh mung dipake neng aku. Senatian talan ra alus, sing penting aku wani terus. Kowe sedih yang saya suwe kutune saya sayang. Hubungan ojo digawe pelik, percaya aku raketan saiti. Siji-siji ne kowe, sumpah ra ono liyane. Ambro cagaku nuruti kabeh angan-anganmu. apa-apa ke aku. Kabeh mung tiba kene aku. Senatian dalan ra alus, sing penting aku wani terus. Sugeng dalu widodari, ojo nangis tipe mburi. Kartonyono medot janji, rungono aku sing duwe ati. Sugeng dalu widodari, ojo nangis tipe mburi. Kartonyono medot janji, rungono aku sing duwe ati. Rungono aku sing duwe ati. Trojo yen udan pledek, bapak kerjo yen mung ono proyek. Biyen durung kramikan, arep turu adem kangenan. Penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede, iso golek duwe dewe. Senadyan biyen mung iso nyusake pak ibu ngapurane. Saiki aku wis kerja, senadyan uripku rekoso. Ikhlas beti dinggo keluarga. Jate keluar ko, pak ibu rekasane ngrawat aku nganti gede. Jenake luputku kula nyuwun pangestu. Ketra jate keluargo Pak Ibu rekasane ngrawat aku nganti gedhe jenake luputku kula nyuwun pangestu jenake luputku kula nyuwun pangestu Klentu, kalau nyuwun doa restu.